Ayo bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-syarih rahimahullah, qad taqaddama al-farqu baina ma yajuzu wa baina ma la yajuzu min dhalik. Sudah lewat pembahasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam kalimat-kalimat tersebut. Laulallahi wa anta, enggak boleh. Atau kalimat a'udzu billahi wa bika, tidak boleh. Ila akhir. Wa hadha innama huwa fil hayyil hadir alladhi lahu qudratun wa sababun fi syai. Yang boleh kalau pakai summa. A'udzu billahi summa bika, aku berlindung kepada Allah, terutama dan paling utama dan paling pertama. Kemudian aku meminta bantuan dan perlindungan. Ini boleh. Tetapi syaratnya kepada seorang yang al-hayyul hadirul qadir, masih hidup, ada di depannya dan memiliki kemampuan pada perkara-perkara yang mampu. Masih ingat ditulis di sini. Wa huwa alladhi yujra fi haqqihi mithlu dhalik. Inilah yang bisa diberlakukan kalimat-kalimat tadi kepada orang tersebut. Orangnya hadir, masih hidup dan mampu. Misalnya dia penguasa, gak mungkin dia bisa terlindungi kalau bukan penguasa yang melindunginya. Itu setelah Allah SWT. Penguasa ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka harus dibedakan. Aku berlindung kepada Allah dan kemudian aku meminta perlindunganmu, wahai penguasa, wahai sadat al-umara. Wa amma fi haqqil amwat alladhi la ihsasa lahu. Adapun pada orang-orang mati yang tidak punya perasaan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan, biman yaj'uhum, tidak mendengarkan orang yang memanggilnya, enggak melihat orang yang berdoa kepadanya, wala qudrata lahum, tidak punya kudrah, enggak punya kemampuan untuk mereka, ala naf'in wala darrin wala durrin, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, tidak pula memiliki kudrah kemampuan untuk menolak mudarat. Fala yuqal fi haqqihim syai'un min dhalik. Maka tidak boleh diucapkan kalimat-kalimat tadi. Walaupun pakai summa, enggak boleh. Fala yajuzu ta'alluq alaihi bi syai'in ma. Tidak boleh bergantung kepadanya dengan sesuatu apapun. Bishayin ma, biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Wal Qur'anu yubayinu dhalik. Sedangkan Al-Quran menjelaskan yang seperti itu. Yunadi bi annahu yaj'aluhum alihatan idha su'ilu syai'an min dhalik. Atau yunada bi annahu yaj'aluhum alihatan. Orang-orang yang diseru, dipanggil-panggil dalam keadaan sudah mati, atau dipanggil-panggil dalam keadaan jauh di benua lain, di negeri lain, maka dikatakan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat sebagai aliha. Berarti kalian menganggap sebagai Tuhan-Tuhan. Idza su'ilu syai'an min dhalik, kalau orang-orang tadi diminta dengan permintaan-permintaan tertentu dalam keadaan mati atau dalam keadaan ghaib atau dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka berarti engkau menuhankan dia. Aw raghaba ilaihim ahadun, atau seseorang berharap kepadanya, biqaulihi aw amalihi, dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, al-batin awil zahir, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang tidak tampak batin maupun yang tampak zahir. Faman tadabbara al-Qur'ana wa ruziqa fahmuhu atau ruziqa fahmahu, siapa yang bertadabbur terhadap Al-Qur'an wa ruziqa adar rajul fahmahu, kalau dia diberikan oleh Allah pemahaman, sara ala basiratin min dinih, maka dia menjadi orang yang memiliki basirah, memiliki pandangan yang benar. Wabillahi taufiq. Naam, disebutkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat. Maka tidak disebutkan karena sangat banyaknya. Yang memanggil orang yang sudah mati, atau memanggil orang yang ghaib, atau memanggil kuburan atau di kuburan-kuburan, ila akhirnya. Allah katakan, wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau enggak akan bisa memperdengarkan ucapan pada orang mati. Dan tidak mungkin wala tasma'us summa du'a. Tidak pula orang yang tuli akan mendengar. Orang mati, orang yang tuli enggak akan bisa mendengar. Gambaran-gambaran tersebut walaupun menggambarkan orang kafir yang didakwahi, diingatkan tidak mau mengindahkan, enggak mau memperhatikan dan enggak mau mengikuti, dikatakan oleh Allah abwatun ghairu ahya. Orang-orang mati. Mereka tidak hidup. Sampai disebutkan dengan kalimat, engkau wahai Rasul enggak akan bisa menjadikan orang mati itu mendengar. Walaupun ini maksud orang-orang kafir sebagai orang mati tidak bisa mendengar. Tetapi menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu disamakan dengan orang mati. Apa wajhus syabahnya? Wajhus syabahnya tidak mendengar. Sehingga kalau ada orang yang berbicara pada orang mati dengan panggilan-panggilan, ya fulan, ya wali fulan, ya alim fulan, ya syekh fulan, ya maulana fulani, berarti dia menganggap bahwa orang mati tadi sami'un qaribun mujibud da'awat. Maha mendengar, maha dekat dan bisa mengabulkan doa. Fahada syirkun barakallahu fikum. Bahkan syirkun akbar. Wal ilmu la yu'khad kasran. Wa inama yu'khad bi asbabin. Dukira ba'duha fi qawlihi. Dan yang namanya ilmu tidak bisa diambil begitu saja. Tinggal dipetik begitu saja. Wa innama yu'khad bi asbab, tetapi ilmu itu diambil dengan sebab-sebab. Dzukira ba'dhuha fi qawlihi. Sebagiannya disebutkan di dalam ucapannya, dalam ucapan syair, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an tafsilaha bi bayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. وإرشاد أستاذ وطول زماني أخي لن تنال العلم لن تنال العلم أخي engkau enggak akan bisa mendapatkan ilmu illa bi sittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saunbika, aku akan beritahu kamu. An tafsilaha bi bayan, aku akan beritahu kamu rinciannya dengan penjelasan. Pertama, zakaun, kecerdasan. Wahirsun, kesungguh-sungguhan. Atau perhatian. Perhatian yang sungguh-sungguh. Wajtihadun, usaha yang serius. Wabulghatun, kemampuan. Wa irsyadu ustadzin, bimbingan seorang ustaz, seorang guru. Dan yang keenam, mulu zamani, waktu yang panjang. Ustaz, bisa enggak saya belajar 1 tahun saja? Saya jadi ustaz, jadi alim, jadi da'i. Oh, enggak bisa. Kalau 2 tahun, enggak bisa. 4 tahun, enggak bisa. 10 tahun, enggak bisa. Sampai kamu mati, belum bisa. Kalau ingin menjadi seperti alim para ulama, para ulama pun dalam keadaan belum seluruhnya. Ilmu kal bahar, seperti lautan. Kamu arungi tepinya, kamu enggak bisa melihat tepinya yang sana. Sejauh kamu mengarungi, kamu enggak belum melihat tepi yang seberang sana. Barakallahu fiikum. Apalagi digambarkan bahwasanya ilmu kal audiyah, seperti lembah-lembah. Lembah yang satu kamu arungi, mungkin seumur hidupmu belum selesai. Padahal masih ada lembah kedua, masih ada lembah ketiga. Ikhwani ibn a'azakumullah, kalau sudah nanya kapan selesainya Ustaz, jangan dijawab. Belajar saja. Sebisa-bisanya sampai kamu mati. Minal mahdi ila lahdi. Mahd, timangan. Itu sudah belajar. Sudah belajar. Mendengarkan dari ibunya setiap kalimat. Ditimang, dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mendengar. Subhanallah, alhamdulillah, dia mendengar. Dan berusaha untuk mempelajari. Ila lahad, sampai liang lahad. Dapatnya seberapa, bukan itu yang dilihat. Tetapi yang dilihat adalah apakah engkau belajar atau tidak. Siapa yang belajar mendapatkan pahala, siapa yang tidak belajar akan dituntut oleh Allah SWT. Mengapa? Tidak mencari ilmu. Talabul ilmi wajibun. Mencari ilmu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimah. Hasilnya tergantung zakaun wa bulghatun, kemampuannya, kecerdasannya beda-beda setiap orang. Sehingga barakallahu fikum, kalian ingat-ingat kalimat ini, kalau perlu kalian hafal ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika bibayani, saunbika ala tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah. Setelah itu irsyadu ustadin wa tulu bayani. Tulu zamani. Harus ada bimbingan ustaz. Enggak bisa otodidak. Belajar sendiri enggak bisa. Jangan berkata tapi Syekh Al-Albani katanya otodidak. Entah dia tidak tahu atau pura-pura bodoh. Syekh Al-Albani di Madinah lama belajar dengan para masyayikh yang terdahulu. Sampai ketika ada kasus perbedaan dengan pemerintah, maka pemerintah mengeluarkannya dari Saudi. Maka beliau belajar apa yang sudah punya dari alat-alat atau ilmu alat, ilmu usul, ilmu qawaid dan sebagainya, ilmu hadis dan mustalah hadis. Beliau pelajari lebih banyak lagi dan beliau takhrij sekian banyak hadis rahimahullah. Ada gurunya. Bukan tidak ada gurunya. Barakallahu fikum. Wa 'azamu min hadhihi sittah, dan lebih besar lagi dari yang enam perkara ini, man razaqahullahu ta'ala al-fahma wal-hifdha, adalah orang-orang yang diberi oleh Allah rizki dalam bentuk pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Diberi oleh Allah rizki dalam bentuk pemahaman wal hifz. Wa at'aba nafsahu fi tahsilih, dan dia melelahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Tak bisa ilmu itu tiba-tiba celecek jadi alim. Papanya alim, anaknya tiba-tiba jadi alim, diwariskan dari papanya. Kamu mewarisi ilmu saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tiba-tiba dia jadi alim. Tak bisa. Enggak bisa juga ilmu dengan bersemedi. Sampai berminggu-minggu puasa mutih, tiba-tiba dapat ilmu, celecek jadi alim. Kadzab. Tak bisa juga. Enggak bisa juga kitab-kitabnya dibakar, abunya dimasukkan ke air kemudian diminum, menjadi alim. Enggak bisa. Enggak bisa pula kamu masukkan komputermu, kamu hubungkan dengan kabel data ke otakmu kemudian dialirkan sehingga seluruh kitab masuk ke otakmu. Enggak bisa. Lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak engkau akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Kecerdasan, kesungguh-sungguhan, semangat ijtihad, bersungguh-sungguh dalam berusaha. Itu pun perlu bimbingan ilmu dan perlu waktu. Perlu waktu lama. Lebih-lebih lagi, hasilnya Allah yang menakdirkan. Kamu sudah, enam tadi sudah semua ada. Bimbingan ustaz ada, ini semua ada. Usaha juga ada. Apakah semuanya akan mendapatkan yang sama? Tidak. Belum tentu. Walaupun sama di kelas yang sama, di pondok yang sama, dengan kitab yang sama, dengan tahun yang sama, hasilnya belum tentu sama. Ada yang diberi rizki fahman wa hifdan, ada yang tidak diberi oleh Allah fahman wa hifdan. Artinya apa? Yang ketujuh, doa. Meminta kepada yang menakdirkan, ya Allah berikan aku ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah berikan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang namanya ilmu. Apa kaitannya dengan pembahasan? Yani betapa banyaknya orang-orang yang bodoh. Ayat kursi ini ayat paling besar, paling agung. A'adhamu ayatin fi kitabillah. Oh, ini a'adhamu ayat. Di fotokopi yang banyak tempelkan di belakang pintu, depan pintu belakang, di jendela, supaya setan gak bisa masuk. Dungu. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditempel sana tempel sini, untuk kamu pelajari ilmunya, kamu yakini isinya, kamu amalkan perintahnya, kamu tinggalkan apa yang dilarangnya, kamu dakwahkan pada manusia seluruhnya. Ini Quran diturunkan untuk itu, ilman wa amalan, bukan untuk raja-raja. Jimat dilipat-lipat sampai kecil, dibungkus pakai kain hitam, diikat di sabuknya. Penangkal setan. Ayat kursi kan penangkal setan. Hadisnya berbunyi, siapa yang membaca di pagi hari dilindungi dari setan sampai sore hari. Siapa yang membaca di sore hari dilindungi dari syaitan sampai pagi hari. Membaca. Bukan melempit-lempit tulisannya dijadikan jimat, bukan. Berarti barakallahu fikum, memang yang namanya ilmu itu tidak gampang didapat. Harus melewati 6 perkara tadi dan doa. Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itulah fahuwal muwaffaq liman sya'a min ibadih. Maka dialah yang akan mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Kama qala ta'ala, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك, dan Allah mengajari engkau wahai Rasul, malam takun ta'lam, yang tadinya kamu tidak tahu, mengajari kamu apa yang tadinya kamu tidak tahu. وكان فضل الله عليك عظيما, dan ini fadilah Allah kepadamu sangat besar. Fadilah yang mana? Diberi ilmu. Siapa yang diberi ilmu, berarti dia diberi sekian perkara yang besar. وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, maka diberi khairan كَثِيرًا. Ternyata tafsirnya hikmah adalah ilmu. Tafsirnya hikmah adalah sunnah. Tafsirnya hikmah adalah hujjah. Dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah. Berarti siapa yang yu'tal hikmah, yang diberi ilmu dari Quran dan Sunnah, diberi hujjah-hujjah, berarti dia utiya khairan kathira, dia diberi sekian perkara yang banyak. Dunia dan seisinya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu. Bab nata'allamuhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab kita pelajari dari ilmu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi ketika dibagi-bagikan dunia, berebut mereka. Ada pembagian harta zakat di masjid, berebut. Ada pembagian daging kurban, berebut. Ada pembagian beras, berebut. Tetapi ada pembagian ilmu di masjid. Maghrib sampai Isya, sebentar, jam. Enggak berebut. Nantilah, anak masih capek. Anu, saya begini, saya sibuk ini. Masing-masing beralasan. Masjid kecil aja enggak penuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kok aneh. Padahal yang dibagikan ilmu. Bagaimana kalau orang berebut atau mengatakan bahwa engkau termasuk ahli waris dan engkau mendapatkan bagian waris sekarang sedang dibagi-bagikan. Bagaimana kira-kira? Berebut apa enggak berebut? Berebut. Saya dapat warisan. Dapat kamu warisan. Tapi ketika diberitakan bahwasanya ilmu adalah warasatun nabi. Nabi la ma warasul dirhaman wala dinaran wala dirhaman walakin warasul ilm al anbiya ma warasu lam ilman dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak mewariskan dinar wala dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Berarti ilmu warisannya para anbiya. Kamu dapat warisan semua, enggak bakal habis, enggak bakal habis. Semua bisa dapat. Dan asiknya masing-masing boleh mengambil sebanyak-banyaknya. Ayo berebut cari ilmu warisan Nabi. Kalau pembagian waris harta kan ada hitungannya. Ini 1/6, ini 1/4, ini sekian. Ini semua dapat dan bebas mau ngambil seberapa, ambil. Tetapi sayangnya tidak berebut mereka untuk mengambil warisan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada kaum muslimin yang belum masuk masjid, ada pembagian warisan di masjid. Semua dapat. Warisan siapa? Warisan Nabi. Mereka berdua datang ke masjid. Datang ke masjid, enggak ada apa kecuali pengajian. Ya Abu Hurairah, kamu bilang tadi ada pembagian warisan. Ilmu adalah warisan Rasulullah SAW. Baru mereka tersadar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang namanya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran.